Insyaallah taala. Sekarang kita akan baca kitab sedikit dari kitab Thariq ila al-Jannah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, fa hayya ala thariqin tusilu ila jiwaril rabbil al-karim. Ayo mari segera menuju jalan yang menyampaikan kita menjadi tetangga, menjadi manusia yang dekat dengan Rabbul Karim, Rabb yang Maha Karim, dermawan. Wa turithul khuluda fi daril maqamah, yang jalan ini mewariskan al-khulud, kekal fi daril maqamah, pada negeri yang langgang. Nuzlan min ghafurir rahim, sebagai tempat yang disediakan oleh Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tilkumuddar hiya allati wasafaha Allahu li'ibadihi. Tempat tersebut, negeri tersebut, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sifatnya untuk hambanya, bi'ajmalil awsaf, dengan sifat-sifat yang indah, tashwiqan lahum wa targhiban, supaya merindu, supaya mereka ini rindu terhadap surga, wa targhiban, dan mencintai surga, wa hassahum ala fi'lil asbab, dan mendorong mereka supaya melakukan sebab, al-muqarribati, yang mendekatkan ilaiha ke surga, rahmatan minhu, sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakunu, supaya lil jannati warithin, untuk surga ini ada pewarisnya, wabijami asnafi na'imiha mutaladzidin, dan supaya mereka menikmati seluruh sifat-sifat dan kenikmatan surga ini. Faqala subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabashiril ladina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal salih. Maka lihat pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, kabar gembira yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang berbuat beramal salih, tidak terpisah, amanu wa amilus salihat. Begitu juga dalam surah Al-Asr, illa alladina amanu wa amilus salihat. Tidak cukup seorang beriman, tidak cukup seorang imannya ini seperti imannya sahabat, dalam artian mengikuti sahabat, akidahnya, manhajnya. Tetapi ada satu lagi, yaitu amalus salihat, beramal salih, bukan beramal fasid, ya, bukan beramal kejelekan, bukan beramal yang merusak, tapi amal salih. Wabashiril ladina amanu wa amilus salihat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka ini surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya ini sungai-sungai, kullama ruziqu, setiap mereka ini diberi rizki, minha, di surga tersebut, min thamaratin, dari buah, rizqan, sebagai rizki. Qalu, mereka mengatakan, hadal ladhi ruziqna min qabl, ini adalah buah yang telah diberikan kepada kami sebelumnya, wa utubihi mutasyabiha, dan diberi mutasyabiha yang mirip. Nanti kita akan bacakan tafsir dari ayat ini. Walau fiha azwajum mutahharah, dan mereka di dalamnya memiliki istri-istri, bukan satu, ya, istri-istri, azwajum mutahharah yang suci, wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Disebutkan dalam tafsir, yaitu tafsir Al-Muyassar, wa akhbir ayyuhar rasul, berilah kabar wahai rasul, yaitu kabar gembira kepada siapa? Ahlul iman wal amal salih, yaitu orang yang beriman dan orang yang beramal salih. Khabaran, satu khabar, yamla'uhum sururan, yang memenuhi kebahagiaan mereka. Apa? Bi'anna lahum fil akhirati hada'iq ajibah, bahwasanya bagi mereka nanti di akhirat kebun-kebun yang menakjubkan. Tajri al-anharu tahta qusuriha, yang berjalan di bawah istana-istananya sungai-sungai. Di istananya yang tinggi, di bawahnya sungai-sungai. Wa asjaruha adzalilah, yang pohon-pohon yang rindang. Kullama razaqahumullahu fiha, setiap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada mereka, naw'an minal fakihah, satu jenis buah, alladzidah, yang nikmat, qalu, mereka mengatakan, jadi setiap mereka diberi satu buah yang nikmat, mereka mengatakan, qad razaqanallahu hadan naw', sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jenis buah ini, min qabl, sebelumnya. Fa idza daquhu, apabila mereka mencicipi atau memakannya, wajadu syai'an jadid, dan mereka mendapatkan sesuatu yang baru, fi ta'mihi wa ladzatihi, pada rasanya dan kenikmatannya. Wa intashabaha ma'a sabiqihi, walaupun serupa dengan yang sebelumnya, fil launi wal manzar wal ism, pada warna, penglihatan, dan nama. Namanya sama, apel. Tetapi setiap Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya warna, apa, rasanya beda. Rasanya beda dan nikmatnya lebih nikmat. Itu maksud dari tafsir dari ayat tadi, yaitu kullama ruziqu minha min samati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Itulah surga. Berbeda dengan dunia. Berbeda dengan dunia. Dahulu masih enak makan beberapa makanan. Setelah tambah usia sudah tidak bisa makan lagi. Ya, sudah tidak bisa makan makanan ini. Ini dunia. Fana. Sementara. Tetapi di surga nanti semakin nikmat, semakin nah, ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatannya. Walau fil jannati zaujat, dan mereka nanti di surga zaujat memiliki istri-istri mutahhirat yang suci. Min kulli alwani danas, dari seluruh jenis kotoran. Al-hissi, baik yang hissi. Yang hissi ini apa ya? Lawan abstrak apa? Yang nyata apa? Ada bahasanya. Al-muhim. Naam. Itu hissi. Yang jelas. Hissi. Kalbaul, seperti kencing. Wal-haid dan haid. Tidak ada yang haid. Tidak ada yang kencing. Itu kotoran. Suci dari itu. Wal-ma'nawi. Dan juga apa? Suci dari secara ma'nawi. Kal kadzb, seperti dusta, wasu'ul khuluq, wasu'il khuluq, dan jelek akhlaknya. Ini adalah salah satu contoh, ya. Contoh bahwasanya nanti istri-istri penghuni surga ini suci, baik dari secara hissi ataupun secara maknawi. Adapun secara maknawi seperti tadi yang disebutkan, tidak dusta, akhlaknya mulia, dan seterusnya. Wa hum fil jannah, dan mereka di surga. Wa na'imiha, dan berbagai nikmat surga. Daimun, mereka selama-lamanya. La yamutuna fiha, mereka tidak mati di dalamnya. Wa la yakhrujuna minha, dan mereka tidak keluar dari surga. Nah. Wa qala subhanahu, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Ini pahala orang-orang yang istiqamah di atas keimanan. Dan istiqamah ini di sini ada isyarah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarah, yaitu tsumma, kemudian. Para ulama menjelaskan bahwasanya summa di sini, di antara kemudian ini, dalam bahasa Arab, ketika seseorang ini dalam bahasa Arab, penggunaan wawu seperti ja'a Zaidun wa Umar, wa Umar. Ja'a Zaidun wa Umar. Datang si Zaid dan si Umar. Berarti berbarengan ini. Berbarengan. Kalau menggunakan wawu. Tetapi kalau dengan kalimat summa ja'a Zaidun wa summa Umar. Datang si Zaid, summa, kemudian Umar. Ada apa? Ada jarak waktu. Ada jarak waktu. Artinya, seseorang ketika menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia ini akan diuji dulu nih, di waktu-waktu tersebut. Setelah itu, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Nah itu. Faedah dari summa di sini. Diuji dia. Jangan dikira seorang ini mengatakan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak diuji. Diuji. Tetapi bagi yang kuat keimanannya, summa istaqom, kemudian mereka tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Apa bagi mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka seraya mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, sesungguhnya kami awliya'ukum, pelindung-pelindung kalian, fil hayati dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Maka bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah, jangan khawatir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindungnya. Yang menjadi pelindungnya. Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus, dan bagi kalian fiha, di dalam surga, ma tashtahihi al-anfus, apa yang diinginkan anfusukum, afwan, ma tashtahihi anfusukum, apa yang diinginkan oleh kalian. Walakum fiha ma tadda'un, dan bagi kalian apa yang telah disediakan. Apa yang dia inginkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk surga. Setelah dia diangkat dari api neraka, kemudian dimandikan di sungai Al-Hayah, sungai kehidupan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, yang dia ini mengira bahwasanya surga ini telah apa? Telah dipenuhi. Dia sudah tidak apa? Tidak kebagian tempat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepadanya, bayangkan, pikirkan apa yang engkau inginkan. Dia sebutkan, dia bayangkan, dia pikirkan ini, itu dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaka ashru amsalha, dan bagimu 10 kali lipat yang kau inginkan. Subhanallah. Ini penduduk surga yang masuk terakhir kali. Penduduk surga yang masuk terakhir kali. Nah, maka di sini walakum fiha ma tashtahihi anfusukum. Dan bagi kalian di dalamnya, di dalam surga ini, apa? Ma tashtahihi anfusukum, apa yang kalian inginkan? Ingin itu, ingin ini. Nah, mudah. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai tempat, sebagai naam, tempat yang disediakan dari zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah ta'ala untuk pelajaran kali ini. Cukupan sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, masih ini sedikit meralat yang pertemuan kemarin ana sampaikan tentang hadis afdhalus shadaqah, yaitu sedekah yang paling afdal, ya, sedekah yang paling afdal yaitu wa anta sahihun shahihun, dan engkau ke dalam keadaan apa, sehat dan pelit. Kemarin ana jelaskan kenapa menyebutkan engkau sehat dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Kemarin Anda sebutkan bahwasanya kalau orang sakit terkadang dia bisa dimaklumi. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah biasanya kalau orang sakit, ya, orang sakit biasanya dermawan dia. Karena dia sudah ingat mati, ya. Nah, dia ingat mati, dan akhirnya dia dermawan. Ngasih ini, ngasih itu. Nah, berbeda kalau orang apa? Orang ketika sehat, nah, sudah lupa, lupa mati itu. Lupa akhirat. Orang sehat itu lupa, lupa akhirat. Nah, maka kata Rasulullah SAW, afdalus sadaqah, sadaqah yang paling afdal, wa anta sahihun syahihun. Engkau dalam keadaan sehat, nah, biasanya orang sehat itu pelit. Nah, gak ingat mati. Nah, itu. Syahihun dalam keadaan pelit. Sudah dalam keadaan sehat, yang ininya apa, biasanya ini golimnya ini dia pelit, syahihun dalam keadaan pelit pula. Nah, itu yang paling afdol. Karena dia harus apa? Berjuang. Hah? Dia harus berjuang ini. Waduh. Nah, berjuang. Maka pahalanya afdol besar. Nah, itu aja yang ini ana ralat. Atau intinya taruh juga dari yang sebelum yang ana sampaikan. Nah, astagfirullah.